Yo sekarang Devi Triana dengan tebangnya menunggu. Mau datang buat CB Club Mas Agus Tekea. datang padamu senyumlah, sambutlah kedatanganku. Hey, terima kasih semuanya. Terima kasih. Iya, teman Tante juga sudah lagunya.